Ustaz. Masih panjang ya, Ikhwan. Tapi waktunya terbatas sampai setengah dua. Pertanyaannya sampai setengah kilo ini. Setengah kilo ini, Masya Allah. Kita lihat dulu kertasnya apa. Ustaz, bagaimana kalau enggak cinta? Ini ada sebabnya. Kenapa kok sampai tidak cinta dengan pasangan? Terus sebabnya mesti enggak mungkin kalau ujung-ujung enggak cinta. Bisa jadi tidak cintanya itu sebelum pernikahan. Bisa jadi tidak cinta itu muncul setelah pernikahan. Baik, kalau sebelum pernikahan berarti dia menikah dengan orang yang enggak diharapkan. Biasanya itu adalah kemauan orang tua. Paham ya? Orang tua yang menyuruh dia untuk menikah dengan si fulan atau dengan si fulana. Dia enggak bisa membantah. Maka dia hanya mentaati kedua orang tuanya, menikah dengan pasangan pilihan orang tuanya, dan ya belum ada cinta. Bukan dari kata hati, tapi dari kata orang tua. Belum muncul cinta. Barakallahu fiik. Sebagaimana ini? Jawabannya, tidak masalah. Selama dia laki-laki yang soleh, atau dia wanita yang solehah, dan niatan orang tua memilihkan pasangan itu bagi engkau, niatan-niatan yang mulia, melihat akhlaknya sang suami, sang laki-laki, atau sang istri, atau sang wanita, melihat terkait dengan tanggung jawab dia, dan segala macamnya, maka ikhlaskan niat, tuluskan niat, kamu rajut cinta itu setelah pernikahan. Nah, jadi jangan diberontak, jangan dilawan. Sudah, kamu ikhlaskan, tulus. Kamu yakini ini yang terbaik insyaallah taala. Saya mentaati kedua orang tua saya menikah dengan dasar birrul walidain kepada orang tua saya akan berusaha untuk mencintai pasangan saya ini. Tumbuhkan setelah Anda akad nikah. Bismillah, dimulai dengan poin-poin tadi. Jangan pasif, harus aktif. Mula'abah, mudhahakah, musabaqah, dan yang lainnya lagi terus diwujudkan. Insyaallah kalau semuanya lillahi ta'ala, akan muncul benih-benih cinta itu di tengah-tengah Anda berumah tangga. Dan akan terasa lebih manis. Nah, ketika Anda melalui berdua, di saat Anda sudah sah sebagai pasangan suami istri. Barakallahu fiikum. Bismillah. Barakallahu fiikum. Ada kalanya tidak cintanya setelah pernikahan. Berarti ada problem di situ. Ada trouble di situ. Nikahnya dengan kemauan masing-masing, dengan pilihannya masing-masing sudah bagus. Tapi muncul tidak cinta di tengah jalan, berarti ada trouble di situ. Ada problematika rumah tangga, ada problem masalah di rumah tangga. Maka selesaikan dengan cara baik-baik. Selesaikan dengan cara yang baik-baik. Yang dianjurkan masing-masing pasangan introspeksi diri, muhasabatun nafsi, evaluasi. Mungkin dia adalah orang yang belum maksimal dalam mengerjakan kewajiban. Mungkin dia sebagai pihak yang belum menunaikan hak pasangannya dengan sebaik-baik. Ketika masing-masing kepingin islah, iyurida islahan, yuwafiqillahu bainahuma. Kalau mereka semua kepingin perbaikan, Allah akan berikan taufik kepada mereka berdua, memperbaiki keadaan para pelaku. Ya masing-masing kondisi, ujungnya nanti, ya sudah. Berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bolehkah sholat tahajud bersama dengan istri? Boleh. Jamaah tahajud itu diperbolehkan. Bisa dengan orang lain, bisa juga dengan istri. Barakallahu fikum. Nama ya. Masya Allah. Satu pertanyaan, satu amplop gini. Apa tulisannya ya? Si. Tenang. Saya dan istri dari latar belakang yang berbeda, dari segi ekonomi dan kebiasaan. Saya sering menolak ajakan istri untuk makan di luar dan beli hal-hal yang diinginkan sama sang istri. Apakah saya berdosa? Karena saya hanya berusaha mengarahkan istri dan merubah kebiasaan yang demikian. Baik. Yang seperti ini ya Ikhwan, jangan di-loss, jangan dikekang. Berkala. Berkala, kolo-kolo, kala-kala. Ketika ada kemampuan, barakallahu fikum. Makan di luar terus, tidak bagus. Tidak bagus untuk ekonomi, tidak bagus untuk kebiasaan. Ini ya, kalau terus ya bisa bangkrut ya, ini bisa kantongnya bisa robek semua ini urusannya ini. Tidak sama sekali juga ada yang kurang dalam percikan-percikan keromantisan. Gitu ya. Artinya sesekali. Maka ditarbiyah, disampaikan dengan cara yang baik, disampaikan dengan cara yang bagus kepada sang keluarga, supaya dia bisa memahami keadaan yang ada. Dia akan tahu, ngerti, ada kalanya suaminya mau, berarti ekonomi lagi enggak goyang ini. Suaminya kok menolak, berarti ini ekonominya lagi kacau ini. Artinya dia paham. Ngerti kalau sang suami tidak bakal mengekang dia, ngerti juga suami enggak bakal melepaskan dia. Sehingga berkala, ada kala-kalanya. Barakallahu fikum. Kalau orang kayak kita ini, Masya Allah, itu diambil kesempatan bahkan enggak semata-mata sama istri, tapi juga sama anak-anak. Anaknya sudah gede-gede, yang ini mondok di sana, yang ini mondok di sana, yang mondok di sana, Masya Allah. Enggak pernah ketemu sama sang anak, itu kesempatan yang luar biasa. Ketika mereka pada kumpul di rumah, maka diadakan acara kecil-kecilan satu rumah yang bisa membahagiakan mereka. Acara kuliner, bisa. Acara refreshing tempat-tempat yang mubah, bisa. Acara ziarah keluarga, boleh. Plus kuliner, plus refreshing. Ada masalah. Itu bagus. Ada kalah juga, Bang. Ada kalah juga ya, Ikhwan. Hanya berdua dengan sang istri. Itu juga penting diwujudkan itu. Kadang istri ya senang-senang aja, tapi kadang ya jemu juga. Tuh, abis anak-anak lagi. Abis anak-anak lagi. Gitu ya. Mauku itu berduaan saja gitu. Bismillah, kalau ada waktu, ada kesempatan, ada kemampuan, bismillah. Itu perkara yang sangat bagus. Jangan dikekang, jangan dilos. Ingat tengah-tengah. Itu namanya bagus dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari hadis tentang musabaqah tadi, apakah ummahat yang gemuk lebih baik daripada yang kurus? Tidak ada pembahasan itu. Lo kok tahu-tahu ada pembahasan begini? Tidak ada pembahasan begitu. Di situ tidak ada pembahasan ini yang dibahas. Karena musabaqahnya itu. Sebelumnya langsing. Berikutnya lagi agak gemuk. Tidak ada masalah. Langsing, gemuk itu tidak ada masalah. Kembali pada masing-masingnya barakallahu fikum. Yang diminta itu ialah sedap mata memandang gitu ya. Anta surrahu idza nadhar. Suaminya itu sedap kalau memandang dia gitu. Maka jaga penampilan. Kalau suaminya kamu senang yang enggak gemuk, ya diet supaya jangan gemuk. Barakallahu fikum. Masing-masing ya. Dan yang paling penting itu adalah dari si akhlakiahnya. Itu pemandangan yang sangat menyenangkan mata, akhlakiahnya, tutur katanya, perilakunya, perangainya, ini lebih menyenangkan daripada semata-mata penampilan. Dan penampilannya, Masya Allah, nengok itu gak usah kedip motornya, ini doi, wah saking sedapnya gitu ya. Tapi perangainya gak bagus, ngomongnya kasar, sedikit-dikit suaminya dicaci maki, dimaki, dihujat segala macamnya, enak. Yang cuantik jadi jelai. Allahu musta'an. Kenapa? Dikarenakan matanya sudah enggak sedap. Tapi ketika dikasih dengan akhlakiah segala macam, Masya Allah, senang suami itu. Akhlaknya bagus, perangainya indah, tutur katanya menyenangkan. Itu sudah bagus. Apalagi ditambah dengan fisik yang juga menyenangkan. Barakallahu. Allahu ta'ala alamu bisawab. Bagaimana dengan istri yang tidak mau taat kepada suami? Dikarenakan kelakuan buruk suami di masa lalu. Di mana sang suami sering menyakiti hati istrinya, baik lahir pun batinnya. Tapi saat ini sang suami sudah bertaubat. Iya. Berarti kamu sebagai suami yang insaf, alhamdulillah tadi, perlu membuktikan dengan nyata, real, kepada sang istri, kamu telah bertaubat. Nah, sembuhkan luka hati itu. Sembuhkan luka hati itu. Sementara, jangan nuntut yang macam-macam dari sang istri. Sebagai suami, harus bisa menyembuhkan luka hati. Ambil hatinya, ambil simpatinya, berubahlah menjadi laki-laki yang saleh. Tunaikan hak istri kamu dengan maksimal, beri perhatian, beri dia cinta, beri dia kasih sayang, beri dia ketentraman, beri dia kebahagiaan. Kalau dalam luka hatinya dengan sendirinya, insya Allah telah akan berubah sikapnya. Barakallahu fikum. Ya, bukannya kita membolehkan perempuan tadi bersikap zalim, tidak. Jadi itu merupakan ekspresi kekecewaan. Sudah sekian lama kau sakiti dia. Itu kan sakitnya luar biasa ya. Nah, sembuhkan luka hati itu. Sembuhkan luka hati itu barakallahu fikum. Dan diminta kepada sang wanita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Suami telah insaf, telah sadar. Bantu dia untuk istiqomah di atas kebaikannya. Bantu dia untuk bisa menjadi suami yang baik kepada keluarganya. Barakallahu fikum jami'an. Ada hadis yang menyebutkan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah seorang istri membantu suaminya dalam urusan penghasilan. Allah alam ya Pak. Saya kok belum masuk di file saya ini hadis ini. Ada yang bisa menyebutkan lafadznya? Siapa yang mengeluarkan barangkali? Saya kurang tahu. Apakah hadis tersebut menunjukkan dilarangnya istri membantu suami dalam masalah tersebut? Tapi terkait dengan bab ini, fatwa ulama barakallahu fikum semenjak dulu sampai sekarang ini menyatakan selama suami itu sudah bisa mencukupi nafkah istri, maka tidak diperbolehkan bagi istri untuk bekerja mencari maisha. Sebab sudah dipenuhi keperluan dia sama sang suami. Dan memang kewajiban nafkah ditanggung oleh sang suami. Ini wadih. Sehingga tugasnya wanita mengurusi anak, mengurusi rumah, dan mengurusi sang suami. Itu ladang pahala bagi dia. Lain halnya ketika barakallahu fikum suaminya tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nafkah dia. Tidak ada kemampuan. Maka para ulama kita membuat sekian banyak persyaratan panjang bagi wanita muslimah untuk membantu mencari maisyah dengan suaminya. Yang pertama, ridho sang suami. Jika anak itu merupakan kewajiban suami, ridho sang suami. Yang kedua adalah, tindakan wanita itu mencari maisyah tidak sampai mengganggu kewajiban dia mengurusi anak, mengurusi istri, rumah dan suaminya. Kewajiban dia sebagai istri tidak terganggu dengan itu. Yang kedua, pekerjaannya mubah. Yang ketiga, pekerjaannya mubah jelas. Yang keempat, pekerjaan dia di kalangan kaum wanita. Tidak ada ikhtilaf campur laki perempuan di dalamnya, ya bukan mahramnya. Yang berikutnya lagi, tidak dengan jarak safar. Bukan para jarak safar. Jadi enggak jauh sampai dia sebagai orang musafir. Di dekat rumahnya. Dan yang paling inti adalah aman dari fitnah. Aman daripada? Dari fitnah, barakallahu fikum. Ketika terpenuhi, maka tidak masalah bagi sang istri membantu suaminya mencukupi kehidupan rumah tangganya atau nafkah keluarganya barakallahu fikum. Ketika enggak terpenuhi maka tidak boleh. Maka tidak boleh barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ah. Masya Allah. Banyak banget ini. Bagaimana tata cara nazar melihat, meminang wanita dengan syar'i? Nazar itu hukumnya sunnah. Melihat yang dipinang. Itu hukumnya sunnah. Itu setelah Anda sudah mantap untuk meminang dia dan menikahi dia. Sehingga taarufnya pengenalan tentang siapa dia jauh sebelumnya. Bisa melalui ibumu, bisa melalui saudari kamu, bisa melalui family dia dan keluarga dia. Kamu mendapatkan keterangan siapa dia, antum mantap dengan itu. Antum sudah punya niat untuk menikahi dia. Siap untuk meminang dia. Nah, untuk memantapkan, maka dilihat. Nawar, supaya tidak ada rekayasa atau semisalnya. Ternyata betul seperti yang disebutkan sama dia. Bumiya sunnah. Dan yang dilihat hanya bagian-bagian yang umum kelihatan pada wanita ketika keluar rumah, ketika di hadapan perkara-perkara sangat umum. Maafkan. Bagian wajahnya, telapak tangannya, telapak kakinya, cukup. Dan hanya semata-mata melihat selesai. Tidak ada muka lamah bincang-bincang. Tidak ada yang namanya show. Tahu show ya? Berdiri, jalan, balik. Tidak ada itu semuanya. Tidak ada itu semuanya. Hanya melihat. Nadhara yanzuru nadhran. Hanya melihat. Sehingga semua tadi itu sudah dia dapatkan sebelumnya. Lihat cukup. Dia merasa mantap, lanjut. Barakallahu. Meminang itu langsung pada orang tua atau walinya. Datang dia langsung. Minta putrinya ini. Atau minta wanita yang menjadi perwalian dia ini. Dikhidbah, diminta, dipinang. Ketika oke, setuju, langsung segera tetapkan hari H pernikahan, menikah. Sehingga dalam Islam sangat dimudahkan menikah, sangat susah untuk bercerai. Barakallahu fiikum. Jika terjadi suatu keadaan di mana seorang wanita yang telah dinikahi dihalangi atau digandoli oleh orang tuanya ketika diajak pergi berumah tangga, maka siapakah yang salah? Dan apa yang dilakukan oleh sang suami? Wah, ini kok babnya salah menyalahkan ini. Ini namanya siap tempur, siap perang namanya ini. Jangan main salah menyalahkan. Bagaimana solusinya? Ya, bagaimana solusinya? Ini semuanya kembali pada keadaannya masing-masing. Pada hukum asal ya, wanita yang telah berkeluarga itu lebih mendahulukan hak suami sebelum orang tuanya. Ketika bertabrakan antara hak suami dan orang tua, didahulukan suaminya, baru orang tuanya. Di antara yang dijadikan dalil, hadis yang saya bacakan di atas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan wanita kepada suaminya. Yang riwayat ini yang dijadikan hujjah oleh para ulama. Sang istri semestinya ikut dengan suami. Tapi ada kalanya sebuah kondisi barakallahu fikum di mana istri ini, anak perempuan satu ini, satu-satunya anak yang dimiliki orang tua tadi. Dan itu orang tua sangat sepuh, sudah sangat usia lanjut, tidak ada yang ngopeni. Kalau dia pergi dengan suaminya, akan ditelantarkan dua orang tua ini. Solusinya, imma kamu ajak serta ke tempat perantauan, ke tempatnya kamu sendiri, atau kamu sabar sampai istri kamu, membantu dia berbakti kepada orang tuanya. Sehingga, dicarikan solusi, jangan salah menyalahkan. Dan tergantung kondisinya masing-masing, barakallahu. Suami yang baik, suami yang soleh, adalah suami yang menyupport, yang membantu, yang memfasilitasi istrinya untuk berbakti sama orang tuanya selama bukan perkara mungkar. Dipaham ya? Jadi dia ngopeni orang tuanya, ya ngopeni istrinya, ya ngopeni mertuanya. Itu rojulun soleh. Barakallahu fikum. Rajul yang enggak soleh itu yang minta anaknya ribut sama mertuanya. Wah, ini rajul enggak soleh ini. Anaknya diambil, mertuanya dijak gelut. Nah, ada rajul enggak soleh. Ya, diopeni istrinya, diopeni mertuanya. Dia ngurusi istri, anaknya, orang tuanya, mertuanya. Wah, ada laki-laki yang bagus. Juga terkait dengan istri demikian, istri yang ngurusi anaknya, suaminya, ngurusi orang tua dan ngurusi mertuanya. Barakallahu fikum. Nah, rumah tangga itu banyak yang terlibat, barakallahu fikum. Cari solusi yang terbaik, barakallahu fikum. Bagaimana dengan seorang istri yang bekerja sebagai bidan? Sama dengan tadi urusannya, dipenuhi semua ketentuan di atas, barakallahu. Ketika terpenuhi, maka labas. Apalagi kalau dia punya niatan untuk membantu muslimah muslimah dalam melahirkan, bagus. Yang penting diperhatikan sisi syar'inya, jangan sampai ada padanya pelanggar-pelanggar syariat, barakallahu. Bagaimana cara membujuk istri yang belum mau ikut taklim? Beralasan masih malu, sudah sering dinasihati tapi masih belum mau dan demikian alasannya. Yang pertama, dinasihati secara berkala. Jangan terus-menerus menjemukan, membosankan, membuat hati jengkel. Berkala saja, berkala. Sesekali diajak, sekali diajak. Dikit-dikit, sehari sampai 3 kali, 5 kali. Ayo taklim, ayo taklim, ayo taklim, ayo taklim. Ayo dia, moh, gitu. Dikatakan dia laki-laki itu. Dikatakan dia belum ada kesiapan. Kok posisi kamu dengan dia berbeda? Dia belum diberi kekuatan hati oleh Allah Azza wa Jalla. Cara yang paling jitu adalah amalkan ilmumu. Atau datang ke pengajian, tempat taklim, dikasih pembahasan masalah akidah, masalah fikih, masalah keluarga dan segala macam. Amalkan dalam rumah tangga. Apalagi setelah ini, diamalkan dalam rumah tangga ya. Tunjukkan kepada istri kamu, setelah kamu ini belajar agama, semakin bertanggung jawab, semakin perhatian, semakin romantis, semakin harmonis, semakin dan semakin bagus. Itu cara yang paling utama. Gitulah. Kaget isinya. Biasanya dulu itu, kalau sudah pada isya hilang, baru muncul jam 23:30. Sekarang pada isya sudah merajuk. Gitu ya. Dulu, kok sekarang jadi bagus semua gitu loh. Itu menyenangkan hati dia. Aku pelan-pelan diajak. Mungkin dia akan ngomong, tumben mas, kok jadi perhatian begini. Alhamdulillah, barokah belajar sunnah. Supaya lebih barokah, kita belajar bersama. Ada waktu ya, gitu loh. Akan lebih indah kalau anti juga belajar. Saya belajar, kamu belajar, saya semakin baik kepada engkau, engkau semakin baik kepada saya. Gitu. Pamitan sama keluarga. Mau kemana mas? Mau ngambil warisan dulu. Hah? Warisan? Warisan siapa mas? Warisan Nabi. Ini kan warisan Nabi ini. Ya. Rasul mengatakan, wa innal anbiya alam yurithu dinar wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu akhada bihadun wafir. Nabi itu gak mewariskan uang dinar pun dirham. Nabi itu mewariskan yang namanya ilmu, maka barang siapa mengambil ilmu ini dapat jatah waris yang paling banyak. Iya, warisan Nabi. Kalau warisannya orang tua kan hartawi, panah. Ini warisan Nabi. Enggak sembarangan ini. Mau ikut enggak? Nah, gitu loh. Terakhirnya itu yang paling penting. Mau ikut enggak? Nah, gitu. Nantilah gitu loh. Ya sudah. Tapi nanti kamu menyesal loh. Enggak dapat warisannya Nabi. Sudah. Ya jangan dipaksakan, tadi aja. Taklim, selesai lagi. Terus satu perhatikan dia, sayangi dia, cintai dia, perhatian sama dia. Nah pokoknya enggak kurang, masya Allah. Nanti lama-lama dia akan semakin kuat. Kalau cuma semata-mata malu, ajak teman-teman yang lain ziarah. Nah, minta teman-teman ziarah ke rumahnya kamu atau kamu undang untuk ziarah ke rumahnya kamu. Ayo makan di rumah saya. Gitu. Ajak para umahat, ajak para akhwat ketemu dengan nyonya kamu, interaksi segala macamnya, dikuatkan segala macamnya, diajak kamu jadi ziarah ke rumahnya sebulan, terus kuatkan, semangati dia. Tapi yang paling utama, jadilah engkau sebagai laki-laki yang soleh, suami yang baik kepada dia. Itu namanya dakwah bilhal. Dakwah dengan perbuatan kamu secara langsung. Itu lebih banyak bermanfaat daripada ceramah. Langsung dengan tindakan warakulani. Gitu ya. Masya Allah. Apa menurut pandangan syariat, bila saya mencari istri yang cantik dan soleha, supaya lebih menjaga kehormatan dan pandangan saya, bagus. Tambah lagi dua, orangnya kaya raya, dan orangnya memiliki nasab yang bagus. Sempurna ya, kita mengatakan dalam sabdanya, tungkahul mar'atu li'arba'in, wanita dinikahikan empat perkara, li jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena nasabnya. Terus, li jamaliha, wali hasabiha. Lalu lagi, wali maliha, karena hartanya. Dan yang keempat, wali diniha, dan karena agamanya. Dan yang paling penting, kata Rasul, fadfar bidhati din daripada tiada. Tapi kamu cari yang mengerti agama. Kalau tidak, kamu akan binasa. Jadi, solehah nomor satu. Yang lainnya pelengkap. Dapat semuanya. Masya Allah, luar biasa itu. Barakallahu fikum. Sudah mar'atun solehah, cuantik, jamilah. Wah, sudah hartanya banyak, ghaniyah. Sudah begitu nasabnya, masya Allah. Zatul hasab. Cari yang seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tidak ada masalah. Islam memberikan izin yang demikian. Tapi kalau susah, jangan idealis banget gitu ya, ikhwan. Yang paling penting adalah diniha. Agamanya itu yang paling langgeng para kalau gitu. Bolehkah istri memiliki usaha untuk membantu ekonomi keluarga? Dari bahas tadi. Dengan ketentuan-ketentuan di atas. Ketika saya duduk di majlis taklim, saya kurang merasakan ketenangan dan ketenteraman dalam hati. Bagaimana ini? Niatnya yang ikhlas, datang ke majlis ilmu untuk menimba ilmu agama Allah. Terus ketika datang ke majlis taklim, fokus taklim, atau jangan bawa serta pekerjaan dalam masjid. Ya, taklim tapi itu terus main. Majlisnya di pangkuannya terus. Kopinya denger gini, fokus matanya pekerjaan lagi. Ya gak tenang. Jangan bawa problem ke sini. Jangan bawa masyakil ke sini. Datang ke majlis ilmu itu fokus untuk belajar. Untuk tolabul ilmi. Kamu dengarkan baik-baik ilmu yang disampaikan. Semangat dan serius. Akan merasakan ketenteraman dalam hati. Ya Rasulullah fikum. Innamal a'malu binniyat ya. Berdasarkan hadis Aisyah tadi, berarti seseorang boleh bermain dengan boneka. Kalau boleh boneka, apa saja yang bisa digunakan untuk bermain-main? Ini untuk wanita, bukan untuk laki-laki. Nah, untuk wanita, diperbolehkan untuk bermain boneka. Terutama masih belia. Ya. Boneka apapun, semuanya boleh. Yang dibahas oleh para ulama, ialah boneka yang mirip kayak aslinya. Dari kemudian dikasih suara, seakan-akan mirip kayak manusia gitu ya, ya. ngomong, gerak, segala macam. Ini yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Selebihnya pendapat yang rajih, boleh. Mau boneka hewan, mau boneka apa, labas. Tapi jangan sampai itu boneka dibikin kayak manusia atau kayak yang hidupnya. Barakallahu fikum. Tidak ada masalah. Antum punya apa boneka apa namanya biasanya di sini. Beruang, gede gitu. Bukan kamu ya, perempuan ya, Pak. Gede, belum gitu. Atau dia harimau, boneka harimau, itu gulingnya dia gitu. Buaya atau apa. Tidak ada masalah. Pendapat yang rajih mengatakan boleh. Barakallahu fikum. Dalam bab ini. Itu di luar pembahasan menggambar orang yang bernyawa. Tapi ingat tidak dijadikan persis kayak aslinya, dikasih suara, bisa jalan, tanpa itu. Semata-mata boneka. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat, bonekanya Aisyah itu ketika itu ialah kuda bersayap. Kuda bersayap, kuda ada sayapnya. Rasul mengatakannya Aisyah, kuda bersayap? Kata Aisyah, apa kau gak tahu ya Rasul? Dulu di zaman Nabi Sulaiman, kuda bersayap. Oh Masya Allah. Beliau membiarkan. Dipahami ya? Boneka. Boneka. Jadi kalau antum punya anak putri kok senang boneka, dan antum punya kok ada masalah. Ih, beli ini, beli apa. Jawa senang boneka apa punya kalau anak perempuan itu. Apalah gitu. Tidak, taruh. Nah, barakallah. Labas. Allahu Ta'ala alam bisawab. Jamnya kok tidak muter-muter deh, Pak. Jamnya arah muter-muter. Yang betul yang mana? Depan saya atau belakang saya? Oh, sama. Masya Allah. Luar biasa. Bagaimana cara menyikapi LGBT yang muncul pada zaman sekarang? Ya, jelas di hati kita mengingkari tindakan yang sangat dikecam dalam Islam, barakallahu fikum. Dosa besar, barakallahu fikum. Terkait dengan pembahasan ingkarul mungkar, harus dengan etika ingkarul mungkar. Ada cara-cara untuk mengingkari sebuah kemungkaran, barakallahu fikum. Tapi hati kita enggak setuju. Kita harus berusaha untuk menghindarkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari itu semuanya. Tapi terkait dengan bab mengingkari kemungkaran yang ada kode etiknya. Bab khusus tentang tata cara ingkarul mungkar. Yang paling penting tidak boleh mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar daripada yang dihilangkan. Adapun yang sudah terjerumus padanya, segera taubat. Pintu taubat terbuka lebar-lebar. Segera taubat, segera insaf, segera normal kembali. Dan segera menikah dengan normal. Supaya tergantikan hal yang demikian. Barakallahu fikum. Dan jangan merasa aman dengan itu semua. Ya. Itu merupakan perbuatan kaum Nabi Lut. Yang di zaman dahulu kala diazab dengan azab sangat pedih. Allah tidak pernah mengazab dengan azab seperti sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mana yang lebih afdal bagi ikhwan yang sudah berkemampuan secara ekonomi? Apakah membahagiakan orang tua ataukah segera menikah? Loh. Apa pertentangan? Apa pertentangan ya, akhi? Kalau kondisinya antum sudah punya kemampuan mapan dan memang antum sudah waktunya menikah, segera menikah. Antum menikah tidak bertentangan dengan membahagiakan orang tua. Menikah? Iya. Membahagiakan istri? Iya. Orang tua juga? Iya, semuanya. Dan kemudian dipilih satu, dibuang yang lain. Semuanya. Apalagi di zaman sekarang ini, segera menikah. Ini zaman fitnah ini, bahaya ini. Segera menikah. Supaya jangan jatuh dalam perkara yang diinginkan. Dan bahagiakan istrimu, bahagiakan orang tuamu, bahagiakan anakmu, bahagiakan mertuamu, bahagiakan familimu, bahagiakan juga kaum muslimin secara umum. Sebatas kemampuan kamu. Terus modal poin-poin amal kebaikan yang masing-masing gitu ya, Pak. Dan kemudian mengerjakan yang ini, yang lain dibuang. Kerjakan semuanya. Tapi ketika harus harus mendahulukan yang lebih dahulu yang sebelah mana dalam bab ini tergantung kondisi antum. Kalau kondisi antum sangat bahaya kalau enggak segera menikah, wajib menikah. Menyusul orang tua setelah itu. Tapi kalau kondisi kamu masih tenang, stabil, tidak ada letupan-letupan yang membahayakan gitu. Nah, orang tua memerlukan bantuan. Orang tua dulu ditenangkan, dibikin mapan, sudah selesai baru menikah. Tergantung kondisi antum dalam bab pernikahan tadi para keluarga. Intinya dikerjakan semuanya. Semuanya kamu kerjakan. Semua dalam kebaikan para keluarga. Bagaimana jika saya setelah menikah saya enggak menyukainya, Ustaz? Dia kurang cantik, Ustaz. Nah, waktu nazar gimana? Hah? Gimana? Mungkin waktu itu kok cantik banget, Ustaz. Begitu jadi kok jadi berubah, Ustaz. Ah, masa iya sih? Jangan-jangan antumnya yang matanya keliaran. Jadinya yang udah cantik jadi kurang cantik gara-gara matanya jelatan cari yang lebih cantik lagi kan gitu. Allah musta'an. Hai insyaallah, ini bukan sebagai alasan. Karena kecantikan itu relatif dan bisa diwujudkan barakallahu fikum. Cantik yang paling utama cantik secara batiniahnya. Barakallahu fikum. Ternyata dia punya penyakit yang aku belum mengetahuinya sebelum menikah, apakah aku boleh menceraikannya? Tergantung penyakit apa ini? Kalau penyakit ini kaidahnya, kalau penyakit ini bertentangan dengan konsekuensi pernikahan, maka kamu punya hak untuk menceraikan dia. Tapi kalau tidak, maka diminta bersabar menghadapi cobaan istri berpenyakit. Kamu semasa mungkin memberikan peluang mengobati dia, dibawa ke medis dan segala macam untuk penyembuhan dia. Ingat kaidahnya ya, kalau penyakit itu bertentangan dengan konsekuensi pernikahan, maka boleh kamu menceraikan dia. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya belajarlah menerima istri itu apa adanya. Supaya kamu mencintai dia dengan sepenuh hati, pandangan mata kamu itu ditundukkan. Ghadzul basar. Di antara fungsi dan ibadah ghadzul basar adalah ini. Kamu hanya memalingkan pandangan kepada istri. Sehingga cintanya antum hanya kepada istri. Ketika siap untuk nambah, baru noleh yang lainnya lagi. Gitu ya. Tapi kalau tidak, jangan tengok, atau mata dibiarkan sana kemari jalatan, ya akhirnya yang di rumah jadi gak laku. Allahu musta'an. Adalah ya, Jus. Bolehkah masih suka cukur gundul? Padahal istri tidak suka suami cukur gundul. Kalau gundul yang disebutkan di atas, ya, perlu diketahui baik-baik. Hukum asal laki-laki itu berambut. Tidak gundul. Afdolnya ialah tidak gundul. Kecuali kalau dia selesai manasik umrah atau manasik haji. Maka harus gundul. Tahallul itu harus gundul lebih afdol. Atau ada penyakit di kepalanya dia. Maka gundul. Selain itu, afdolnya dia gak gundul. Ada kelas itu. Gundul selalu, pelontos selalu, itu merupakan ciri-ciri kaum khawarij. Itu ada semenjak zaman dahulu, di zaman Khalifah Umar. Yang dipukul kepala itu, jatuh imamnya, gundul dia. Kata beliau, kalau tadi saya tahu kamu goyang, kamu tak penggal leher kamu. Disebutkan dalam sebagian hadis, simahumut tahliq. Ciri-ciri mereka adalah gundul selalu. Hati-hati. Di sini juga perlu diwaspadai. Sehingga dipotong pendek, bukan gundul. Kecuali kalau selesai manasik umat haji, tahalu gundul. Atau penyakit yang mau diobati, maka dengan cara gundul. Nah, dalam bab ini ya ikhwan, penting untuk menyesuaikan selera istri. Nah, saya paling gak suka kalau emas. potongan cepak kayak gitu. Gimana gitu? Gimana gitu? Terus gimana? Ya, ada rambutnya lah, panjangkan sedikit, sisir gitu kan, ganteng. Ayo, panjangkan rambutnya tuh. Hah, panjangkan rambutnya. Ya apa? Hah, disisiri gitu. Itu akan menjadi sedikit permainan sendiri dengan keluarga. Dia yang nyisiri rambutnya tuh. Hah, sebagaimana Rasul juga demikian. Beliau tidur-tiduran di Aisyah. Aisyah menyisir rambutnya Rasul SAW. Wah, kata. Seperti itu. Dia mintanya rambutnya dipanjangkan sedikit lah. Biar ada rambutnya, biar ada gagahnya gitu. Panjangkan rambutnya. Itu untuk muasyarah bil ma'ruf barakallahu fiik. Tapi kalau antum menolak, kasih alasannya baik. Kenapa sih Mas enggak mau, Mas? Saya kalau panjang rambutnya kutunya banyak, watel. Ah, sudah, mohon maaf ya. Jadi saya agak cepat-cepat sedikit. Nah, yang penting kan rapi kalau baik kalau langsung kan. Ya sudah gitu. Dia tuh yang bagus. Yang penting berumah tanggalah dengan cara yang baik dengan keluarga. Sampai bab itu pun diperhatikan. Bab parfum juga diperhatikan. Kamu senangnya parfumnya seperti ini. Dia yang enggak suka. Wah, Mas terlalu nusuk itu. Wah, baunya tahu terlalu tajam. Nah, yang mana yang kamu suka? Yang ini. Ya sudah, kamu pakai yang itu ketika bersama dengan istri kamu. Barakallahu fiik. Itu namanya muasyarah bil ma'ruf. Gitu ya. Hakana. Perkara mubah lah, Bas. Tidak ada masalah ya. Apakah ada tawaran ta'adud yang wajib diterima? Aduh. Apakah ada tawaran ta'adud yang wajib diterima? Ta'adud wajib diterima. Seperti apa? Nah itu saya juga lagi memikirkan. Seperti apa ya, Khoya? Tawaran ta'adud yang wajib diterima. Tawaran ta'adud yang wajib. Artinya antum ditawari gitu ya. Ada orang nawarkan kepada antum untuk nikah lagi yang berikutnya. Terus hukumnya wajib. Ya bagaimana ya kalau jadi hukumnya wajib? Hah? Gimana gambarannya ya, Pak? Saya juga gak tahu nih ya, Pak. Kalau pertanyaannya kapan ta'adud hukumnya wajib? Itu jawabannya sama dengan pertanyaan kapan orang wajib menikah? Semua kembali kepada keadaan dia. Kalau sudah tidak lagi mampu menahan itu semuanya. Sudah punya istri, satu, gak cukup. Hah? Puasa gak cukup, semuanya gak cukup. Jadi kondisi seorang ya, harus segera. Kalau tidak, maka akan membahayakan secara keagamaan dia. Ketika itu dia wajib ta'adud. Tapi kalau tawaran ta'adud kok jadi wajib? Saya kurang tahu ya. Ada datang misalkan ke saya, Ustaz, anak saya turun dinikahi, wajib Ustaz, wajib kamu terima. Saya jadi bingung juga itu akhirnya karena kan kembali pada saya pribadi, kalau saya aja belum siap ya gak ada kewajiban, atau saya merasa cukup dengan satu ya gak ada kewajiban, kan gitu ya. Kok jadi wajib pun apa? Saya juga lagi bingung ini, gimana cara mencerna petan satu ini. Allahu a'lam bishawab. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Gitu ya. Cukup? Apa lanjut? Kurang 2 menit. Masya Allah. Terakhir Ikhwan, assalamualaikum Ustaz. Doakan saya untuk segera mendapatkan jodoh di usia yang bisa dikatakan bukan usia ideal Ustaz. Telat menikah. Saya sudah kakak berkali-kali Ustaz. Jazakallah khairan soalnya. Doakan ya Ikhwan. Zawajakallahu bikran salihah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada antum untuk menikahi gadis pilihan antum yang salihah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang lain-lain yang belum menikah supaya dikasih kemudahan untuk menikah dengan wanita yang salihah pilihan dia. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, waktunya sudah jam setengah dua kurang sedikit, pertanyaan masih banyak, jadi enggak mungkin dari jawab. Mohon maaf enggak mungkin dijawab, dan semoga yang disampaikan bermanfaat, dan semoga Allah azza wajalla menganugerahkan bagi kita semuanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan indah di bawah bimbingan Al-Kitab As-Sunnah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.